أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، kita sampai ayat 29. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah menciptakan semua yang ada di bumi. Lakum, apa lakum? Untuk kalian. Untuk kalian. Dan di sini ada kalimat terbalik. Mestinya susunan normalnya adalah ma fil ardi jami'an lakum. Seluruh apa yang ada di bumi adalah untuk kalian, wahai manusia. Nah, di sini dibalik, lakumnya dulu. Kan di mana-mana mubtada dulu, apa khobar dulu? Mubtada dulu baru khobar, kan gitu. Dari namanya saja, dari ta'rifnya saja, mubtada huwa ismun marfu'un fi awalil jumlah. Isim marfu' yang ada di awal kalimat. Berarti mubtada itu di awal. Mestinya ma fil ardi jami'an lakum. Kan begitu. Ini oleh Allah dibalik. Lakum ma fil ardi jami'an. Ini mirip dengan surat Al-Fatihah yang waktu itu pernah kita bahas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu juga terbalik. Mestinya na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Antum masih ingat? Sesuatu yang oleh Allah dan Rasulnya dibalik menunjukkan arti pembatasan. Kalau na'budu iyyaka artinya kami menyembah kepada engkau. Kami menyembah kepada engkau. Tapi kalau iyyaka na'budu artinya kami menyembah apa? Hanya kepada engkau, pembatasan. Tidak mungkin kepada yang lain. Gitu. Tapi kalau na'budu iyyaka bisa saja Allah disembah, Jibril disembah, Rasulullah disembah, Syabdul Qadir Jailani disembah, Nyirokidul disembah, bisa saja. Seperti Abu Jahal Abu Lahab kan, Allah disembah. Lata Uzzahu Bal Manat, disembah juga. Walaupun mereka enggak ngaku. Gitu ya. Ah, begitu juga ini. Karena terbalik, maka mengandung arti pembatasan. Maka, kalau ma fil ardi jami'an lakum, apapun yang ada di bumi adalah untuk kalian. Setelah dibalik, lakum ma fil ardi jami'an, artinya seluruh apa yang ada di bumi apa? Hanya untuk kalian. Bukan untuk malaikat, bukan untuk yang lainnya, bukan untuk hewan. Hewan untuk kita. Ya, hewan untuk kita. Tumbuhan untuk siapa? Untuk kita. Semuanya untuk manusia. Maka manusia bebas menikmati, memanfaatkan, memakan apapun yang ada di muka bumi ini. Hewan apapun, tumbuhan apapun, itu untuk manusia. Boleh dimakan, boleh dikonsumsi. Kecuali apa? Kecuali yang dilarang. Kan gitu. Kecuali yang dilarang. Banyak apa sedikit yang dilarang? sedikit sekali, bisa dihitung dengan jari kita. Babi, khamar, binatang yang disembelih dengan nama selain Allah, darah, bangkai, sedikit kan? Sedikit. Selebihnya bebas sebebas-bebasnya, boleh makan apapun, boleh minum apapun, kecuali yang dilarang. Ya, oleh karena itu kita tidak usah mempersoalkan yang lain. Ya, karena sebetulnya seluruh tanaman, tumbuhan, hewan itu untuk kita manusia. Gitu ya. Kalau toh kita menyetop perburuan, menyetop mengambil tumbuh-tumbuhan tertentu, itu dalam rangka untuk kita juga. Jadi enggak ada bagian untuk hewan itu. Gitu. Jangan terkena subhatnya orang-orang kafir yang mereka menamakan dirinya sebagai pencinta hewan, kelompok pecinta tanaman ini, hewan ini. Mereka beranggapan seolah-olah hewan itu memiliki sesuatu untuk dia, padahal tidak, semuanya untuk manusia. Mana dari lihat ayat ini? Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Allah telah ciptakan seluruh apa yang di muka bumi ini, semuanya hanya untuk kalian. Maka tidak usah kita menyisakan untuk siapa? Untuk jin. Ah, ini jangan dimakan, ini buat jin nih, gitu ya. Ada sisa makan? Ada. Ah, udah. Taruh di pojokan loh. Biar buat jin. Kasihan. Berbuat baik kepada jin. Di pojokan, kasih bubur putih, bubur merah, kemenyan, kopi pahit, jisamsu sebatang. Nah. Adakah kebaikan melakukan seperti itu? Tidak ada. Taruhlah kita enggak butuh apa-apa. Kalau mereka kan butuh apa-apa, biar rumahnya selamat, biar tidak kecurian, biar tidak kebakaran. Jelas ini syirik. Kita pengen berbuat baik saja, ya, biarin aja lah. Apa salahnya berbuat baik sama jin? Jin kan suka tulang nih. Jin suka makanan tertentu. Daripada mereka nyari-nyari, kita nyisa udah taruh situ, biar buat jin. Boleh? Boleh apa tidak boleh? Tidak boleh. Kita tidak disuruh berbuat baik kepada jin. Kita disuruh berbuat baik kepada manusia. Udah jin urusan jin. Kita yakin bahwa jin itu ada, ciptaan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah perintahkan jin dan manusia dengan perintah yang sama, sama-sama menyembah Allah. Tapi makan mereka, minum mereka, urusan mereka. Kasihan jin, hujan-hujan begini, kehujanan, ya. Kita kasih tempat satu dah, kamar kosong situ, ya. Udah enggak usah ditempatin. Jin kan enggak suka kalau enggak kosong. Kosong berbulan-bulan, apalagi bertahun-tahun, ah, jin seneng tuh. Adapun terus ada, jangan. Jin apa enggak suka, oleh karena itu kosongin. Boleh? Tidak boleh. Bahkan Nabi mengancam. Nabi melarang memperbanyak kamar kosong di rumah. Maka Nabi mengatakan, satu kamar untukmu, satu kamar untuk anak-anakmu, satu kamar untuk tamu, satu kamar lagi untuk setan. Artinya kalau ada kamar kosong, jarang dihuni, disitulah setan senang. Maksudnya jin. Bolehkah? Tidak boleh. Tidak usah kita berbuat baik kepada jin, karena memang enggak ada perintahnya. Ya, yeah. Bahkan sebelum kita menafsirkan Al-Fatihah dulu, masih ingat antum, kita pernah membahas tentang ta'awudz. Ta'awudz, ya kan? ada tiga tempat dalam Al-Quran isinya beberapa ayat, ada yang tiga ayat, ada yang empat ayat, itu ada tiga tempat yang isinya sama. Apa? Bagaimana cara kita berhadapan dengan manusia jahat dan bagaimana cara kita berhadapan dengan jin jahat. Barangkali antum masih ingat. Jika kita berhadapan dengan manusia jahat, zalim, mencaci, memaki, memfitnah, menjelek-jelekkan kita, menuduh, omongannya enggak enak didengar, ketus, ya. Kita disuruh apa? Berhadapan dengan manusia jahat seperti ini disuruh apa? Hah? Disuruh membalas dengan kebaikan. Ya, dia ketus, kita senyum. Dia suudzon sama kita, kita husnudzon sama dia. Dia caci maki kita, kita puji-puji dia. Walaupun ini berat ya, tapi itu perintah Allah. Perintah Allah. Ya. Idfa' billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamid. Balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Orang yang tadinya benci mati-matian kepadamu nanti akan berbalik menjadi cinta setengah mati. Contoh terbesarnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Rasul lakukan terhadap Umar, terhadap Khalid bin Walid, terhadap Amr bin As, terhadap Abu Sufyan, luar biasa. Cacian, makian, hinaan, suudzon dibalas oleh Nabi dengan senyum, dengan doa, dengan ramah. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamid. Yang tadinya membenci Nabi setengah mati lalu berubah menjadi cinta luar biasa. Khalid bin Walid, Amr bin As, Abu Sufyan, yang tadinya cita-cita terbesar mereka adalah membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah Allah berikan hidayah kepada mereka lewat akhlak Nabi, maka manusia yang paling mereka cintai adalah Rasulullah. Bahkan Abu Sufyan, Khalid bin Walid, Umar bin Khattab, Amr bin As siap mati demi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah sunnahnya ketika kita berhadapan dengan manusia jahat. Nah, bagaimana kalau kita berhadapan dengan jin jahat? Jika kita berhadapan dengan jin jahat, maka jangan sekali-kali membalas kejahatan jin dengan kebaikan. Enggak boleh. Jinnya jahat, ganggu rumah kita, jam 2 malam, jam 3 malam main air di kamar mandi padahal enggak ada orang. Ini kan jahat, nakut-nakuti. Ya, jam 2, jam 3 malam mengeluarkan suara yang serem. Suara wanita ketawa, hihihihi, ya, ini kan jahat. Jangan balas dengan kebaikan. Malah dikasih kopi pahit, malah dikasih bubur putih, bubur merah, malah dikasih jisamsu tadi. Haram. Tidak boleh kejahatan jin kita balas dengan kebaikan, kita balas dengan siksaan. Apa? Al-Fatihah, ayat kursi, An-Nas, Al-Falaq, ayat-ayat Allah, kita bacakan, sakit dia. Bisa mati dia. Bolehkah dengan cara lain? Tidak boleh. Tidak boleh. Nah, ada satu syariat yaitu ruqyah, di mana kita membaca ayat-ayat Allah dengan tujuan untuk menyakiti jin jahat. Syukur-syukur mati dia. Karena jin sama dengan manusia, lahir, nikah, beranak, tua, mati. Ya, yeah. Sama persis dengan kita. Yang tidak mati-mati kecuali nanti hari kiamat itu satu jin. Seorang jin yang bernama iblis. Itu saja. Maka selain iblis, jin-jin itu sama dengan kita manusia. Ada lahir, ada kecil, ada remaja, ada nikah, ada mati, berkembang biak, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan dua-duanya, baik manusia atau jin, bisa menjadi? Dua-duanya, baik manusia atau jin, bisa menjadi? Menjadi setan. Gitu ya. Jin bisa menjadi setan kalau dia mengganggu, menggoda, mengajak kepada keburukan. Dan godaannya luar biasa. Bisa masuk ke dalam majrodam, aliran darah. Itulah jin jahat, setan. Oh, begitu juga manusia. Apakah manusia bisa menjadi setan? Jelas. Ah, cuman godaan manusia tidak sedahsyat jin. Walaupun tentu tidak bisa dianggap enteng. Ketika teman ngajak maksiat, ketika orang-orang mengajak kepada kemaksiatan, teman sekantor ngajak korupsi, dan seterusnya. Ini juga bukan hal yang enteng, kan? Dua-duanya setan. Minal jinnati wan nas. Ini dia. Ya. Ini merupakan dalil munculnya hukum asal. Salah satu dalil di antara sekian dalil yang mengakibatkan munculnya hukum asal. Apa? Hukum asal dunia adalah halal. Kecuali yang dilarang. Mana dalil? Ini salah satunya. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian apapun yang ada di muka bumi. Maka semua yang ada di muka bumi ini halal semua bagi kita, kecuali yang dilarang. Ya. Bagaimana tentang daging dan jima? Sebetulnya sama, hanya di sini para ulama merinci lebih lanjut. Jadi seolah ada perkecualian. Ya. Semua makanan dan perbuatan dunia halal semua, kecuali dua, daging dan jima. Ini tidak bertentangan ya, ini hanya untuk memudahkan saja. Kenapa? Karena khusus daging, itu sebetulnya hukum asalnya adalah haram. Gitu. Tidak bertentangan dengan ayat tadi, tapi untuk memudahkan. Karena apa? Karena tidak mungkin kita boleh makan daging, enggak mungkin. Daging ya, bukan babi ya. Maksudnya di sini daging ayam, daging kambing, daging sapi. Tidak boleh. Tidak boleh kita makan kecuali? Hah? Antum boleh makan daging kambing, daging sapi, daging ayam. Sebetulnya hukum asalnya enggak boleh. Enggak boleh kecuali? Kecuali disembelih. Kan gitu. Kecuali disembelih. Dan yang menyembelih juga enggak sembarangan. Harus seorang muslim. Atau ahli kitab. Kalau yang menyembelih ayam itu orang Hindu, boleh apa tidak? Halal apa haram? Haram. Itu dia. Jadi sebetulnya perkecualian, sepertinya perkecualian, tetapi sebetulnya tidak. Tidak bertentangan dengan hukum asal tadi. Oleh karena itu, tetap kita pada kaidah ilmu. Bahwa ketika kita mendapati daging, sebetulnya hukum asalnya adalah haram. Gitu ya. Ambil contoh, antum masuk hutan. Di dalam hutan, di atas batu, antum dapati daging segar. Daging sapi misalnya. Antum yakin betul ini sapi. Enggak mungkin babi. Saya tahu persis daging sapi. Mungkin antum tukang daging gitu ya. Bolehkah antum makan daging itu? Bolehkah antum makan daging itu? Tidak boleh, haram. Walaupun antum yakin betul bahwa itu daging sapi, kenapa? Kenapa? Iya, karena hukum asal daging tadi, haram. Kecuali kita yakin bahwa daging ini hasil sembelihan. Oh, ini disembelih oleh seorang muslim atau ahli kitab, ya udah jadi halal. Gitu ya. Dan keyakinannya itu tidak harus dengan melihat langsung dengan mata kepala sendiri, tidak. Artinya kita boleh melihat secara aghlabiyah. Walaupun kita tidak melihat seorang muslim atau ahlul kitab menyembelih kambing itu, sapi itu, ayam itu, tetap kita berpegang kepada aghlabiyah bahwa daging-daging yang kita dapati di Jakarta ini, di pasar Tanah Abang, Kebayoran, di supermarket, Ciputat, dan seterusnya, tentu secara aghlabiyah sudah disembelih oleh seorang muslim. Maka ketika antum dapati daging sapi di pasar Tanah Abang atau Kebayoran, bolehkah dibeli lalu dimakan? Bolehkah? Boleh. Walaupun antum enggak ngelihat siapa yang nyembelih atau disembelih, apa dibanting itu ayamnya, kambingnya, kita enggak tahu. Tetap kita kembali kepada aghlabiyah, kepada keumuman bahwa daging kambing, daging ayam, daging sapi yang ada di pasar-pasar di Jakarta ini, di Bandung, di Surabaya, tentu aghlabiyahnya adalah disembelih. Yang menyembelih adalah seorang apa tadi? Muslim. Ya. Nah, sekarang bagaimana jika antum jalan-jalan di Cina atau di Tokyo, masuk pasar, supermarket, ketemu daging sapi, halal haram? Halal haram. Tentu haram. Tentu haram. Secara aghlabiyah yang menyembelih daging sapi itu siapa? Tentu bukan seorang muslim. Tentu bukan seorang muslim, kan mayoritas sono bukan muslim. Ya kan? Ah, lain hanya dengan di Australia, Amerika, kan ahlul kitab. Kan muslim dengan ahlul kitab. Jepang, Cina kan bukan ahlul kitab. Paham ya? Ah, kecuali antum di Jepang itu tetanggaan dengan seorang muslim, nyembelih ayam atau kambing, antum tahu persis, ya jelas itu halal. Kemudian jima, sama ya. Daging dengan jima hukum asalnya adalah haram. Artinya kita tidak boleh makan daging sebelum kita tahu persis bahwa daging itu disembelih. Begitu juga jima. Menjima seorang wanita haram, hukum asalnya haram. Kecuali kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa wanita yang akan kita jima itu adalah istri kita dan atau budak perempuan kita. Dan itu kita harus yakin. Maka kalau antum tidak yakin, jangan. Ini budak saya apa bukan ya? Jangan, tinggalkan, harus yakin. Ini istri saya bukan ya? Ini istri saya bukan ya? Enggak boleh ya. Jadi harus yakin betul. Ketika yakin dan berdasarkan akad nikah yang sah, maka halal. Summa stawa ila sama. Kemudian Allah menuju langit. Nah, istiwa di sini bermakna menuju karena ada kata-kata ila. Gitu ya. Nah, ini semakin menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu tidak butuh arsy, tidak duduk di atas arsy, tidak menempel di arsy. Tetapi Allah adalah bersemayam di atas arsy, bukan duduk menempel di arsy, bersandar di arsy, tidak. Karena Allah adalah ba'inun an kulli khalqihi, Allah itu terpisah dari seluruh makhluknya. Allah itu tidak menempel pada diri makhluk. Kalau Allah itu duduk di atas arsy seperti saya duduk di atas kursi ini, berarti Allah butuh arsy. Tentu tidak mungkin. Allah tidak butuh arsy, justru arsy itulah butuh kepada Allah. Ya. Berarti ada jarak antara arsy dengan Allah, bahkan jaraknya melebihi langit dengan bumi. Jadi jangan dibayangkan bahwa Allah itu menempel di arsy. Ya. Fasawwahunna sab'a samawat. Lalu Allah bagi langit tersebut menjadi 7. Menjadi 7. Ya. Langit pertama, kedua, ketiga sampai ke-7. Langit pertama atau dengan istilah langit dunia. Dunia yang dimaksud dekat. Dunia itu artinya dekat. Maka seluruh apa yang ada di dunia ini adalah dekat. Dari kecil sampai tua, dekat. Dari kita segar bugar seperti ini sampai menuju mati, dekat. Ya, semua yang ada di dunia ini dekat sekali. Maka rugi sekali kalau yang dekat sekali ini sampai menyebabkan kita masuk neraka, waliyadu billah. Maka wajib bagi kita berhati-hati, bersabar, bersusah payah demi tidak masuk neraka. Caranya taat kepada Allah, jauhi maksiat. Langit yang terdekat dengan bumi, Allah sering menyebut sama'ud dunya, langit dunia. Itulah satu-satunya langit yang dihiasi dengan apa? Dengan bintang-bintang. Wa zayyanna as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Kami hiasi langit-langit dunia itu, langit terdekat itu dengan bintang-bintang. Jadi ribuan jutaan bintang yang bisa kita saksikan dari bumi itu baru langit tingkat pertama. Itu pun belum kelihatan atapnya, ya kan? Sakofnya itu belum kelihatan. Kita tidak bisa melihat batas langit itu, atapnya itu. Orang jauh di atas matahari, jauh di atas Saturnus, Uranus, Neptunus. Jauh di atas galaksi yang kumpulan dari bintang-bintang itu. Ya. Kan dulu ditemukan ada beberapa galaksi di mana satu galaksi itu terdiri dari jutaan bintang. Nah, makin lama ditemukan ternyata jumlah galaksi itu juga banyak sekali, ratusan, bisa ribuan. Jadi selalu ditemukan. Semakin terlihat kecilnya bumi ini, kecilnya manusia itu masih langit dunia. Itu masih langit pertama. Belum kedua, belum ketiga, belum keempat. Rasulullah alaihi salatu wasalam sudah pernah melewati semuanya. Dari langit pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke tempat di mana di tempat itu terdengar deritan pena. Ketika pena dulu dipakai oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk menuliskan, ada deritan, ya, gesekan antara pena dengan lauf. Kalau kata kita antara pulpen dengan kertas kan ada gesekan begitu, ya. Nah, itu kedengaran. Dari Sidratul Muntaha, disitulah Nabi pernah berada. Bersama siapa? Sendirian. Tidak bersama Jibril. Jibril menunggu di bawahnya. Jadi Jibril saja tidak sampai ke tempat itu. Ya, Nabi sampai ke tempat di mana yang Jibril saja belum pernah sampai ke tempat itu. Dan Rasulullah bertemu. dengan Nabi Isa, dengan Nabi Yahya, dengan Nabi Zakaria, dengan Nabi Musa, dengan Nabi Ibrahim alaihimussalatu wassalam. Bahkan Nabi menceritakan rambutnya, kulitnya, perawakannya. Dan Nabi ingat, Nabi mengatakan Nabi Isa mirip-mirip siapa? Nabi Isa mirip-mirip Urwah bin Mas'ud. Ada seorang sahabat bernama Urwah bin Mas'ud, itu mirip-mirip Nabi Isa. Ya. Rambutnya tidak keriting, tidak lurus, ya. Panjang, sebahu, selalu basah. Ya. Kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Ibrahim. Adapun Nabi Ibrahim mirip saudara kalian ini yang dimaksud diri beliau sendiri. Nabi Ibrahim mirip denganku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tanpa tiang. Luar biasa ya. Mana ada sebuah atap di muka bumi ini yang enggak ada tiangnya, tentu jatuh ke bawah. Menimpa bumi kan begitu. Ini entah berapa juta kilometer atap itu, dan jelas tebal, tidak bisa ditembus kecuali dengan izin malaikat membuka pintu itu. Kok tidak jatuh ke bawah? Padahal bighairi amadin, tanpa tiang. Ya. Inilah kekuasaan Allah. Wa huwa bikulli syai'in 'alim, dan Allah Maha tahu terhadap segala sesuatu. Tidak ada satupun yang tidak diketahui oleh Allah, tidak ada satupun pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh Allah. Seandainya Allah ditanya, ya Allah, engkau mengetahui Fir'aun akan masuk neraka dari kapan? Nah, tentu Allah bisa menjawab, dari bumi dan langit belum aku ciptakan. Yeah. Jadi Allah tidak melihat tanda-tanda nih. Fir'aun ini dari kecilnya, dari remaja udah kelihatan nakalnya, bangornya, jahatnya. Nah, lalu Allah tahu bahwa Fir'aun akan kafir. Tidak. Fir'aun belum lahir, Allah sudah tahu bahwa Fir'aun akan begini, begini, begini, begini, begini. Yeah. Dan yang menciptakan Fir'aun begini, begini, begini siapa? Allah. Kekufuran Fir'aun, kekufuran Iblis, kekufuran Abu Jahal, Abu Lahab, yang menciptakan siapa? Yang menciptakan siapa? Allah. Takdir itu selain diketahui oleh Allah, dikehendaki oleh Allah, diketahui oleh Allah, dikehendaki oleh Allah, dicatat oleh Allah. Satu lagi, kan ada empat. Satu lagi, diciptakan oleh Allah. Jadi takdir manusia itu ciptaan Allah. Takdir kita sehari-hari, kita begini, kita begini, kita sholat, kita puasa, kita marah-marah, kita mukul orang, semuanya adalah takdir ciptaan Allah. Wallahu khalaqakum. Apa terusannya? Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah lah yang telah menciptakan kalian dan apa? Dan menciptakan pula perbuatan kalian. Jadi perbuatan manusia itu apanya Allah? Ciptaan Allah. Ya. Ah, disitulah Imam Bukhari, Muslim dan lain-lain membikin bab khusus khalqu af'alil ibad. Perbuatan hamba adalah ciptaan Allah. Ini beda dengan orang-orang Mu'tazilah, Qadariyah. Enggak begitu. Masa orang berzina, orang minum khamr itu ciptaan Allah? Gitu. Kayak akal. Sementara dalil itu lah. Karena jelas dalil. Wallahu khalaqakum wama ta'malu. Allah lah yang menciptakan kalian dan menciptakan pula perbuatan kalian. Mu'tazilah, Qadariyah dan lain-lain, enggak. Masa kita minum khamar, kita berjudi, kita memperkosa ciptaan Allah? Berarti Allah menghendaki keburukan dong. Lah yang menciptakan setan siapa? Yang menciptakan iblis siapa? Yang menciptakan neraka siapa? Apa ada Tuhan lain selain Allah? Allah hanya menciptakan yang baik-baik, surga, Jibril, Mikail. Sementara iblis, setan, neraka, ada Tuhan lain selain Allah yang menciptakan? Miskin. Yang baik, yang buruk, semua ciptaan Allah. Enggak ada yang keluar dari ciptaan Allah. Inilah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah keyakinan Rasul dan para sahabat. Diyakini seyakin-yakinnya. Bahwa perbuatan manusia, mau yang baik, mau yang buruk, adalah ciptaan Allah. Ya. Tidak ada yang keluar dari ciptaan Allah. Tidak ada yang keluar dari kehendak Allah. Tidak ada yang keluar dari catatan Allah. Tidak ada yang keluar dari ilmu Allah. Empat itu. Catatan, kehendak, ilmu, ciptaan, rukun, takdir. Ya, hanya itu saja. Insya Allah tidak ada soal jawab habis sisa. Mengingat kondisi, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.